بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا أعزكم الله، الحمد لله، syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar, yang begitu banyak. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah, dan di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua ialah nikmatut taufiq wal hidayah. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini menunjuki kita jalan yang lurus, memberikan taufiq wal hidayah kepada kita di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang begitu agung, yang begitu besar, terutama di zaman, di masa-masa sekarang ini. Masa-masa fitnah, masa-masa penuh kerusakan, dan masa-masa banyaknya orang-orang yang terkena fitnah, yang terkena kerusakan-kerusakan tadi. Juga tidak lupa nikmat talabul ilmi syar'i, kenikmatan senantiasa bisa menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang di zaman sekarang ini barakallahu fikum istimrar ala talabul ilm, bisa continue terus-menerus talabul ilmi, merupakan karomah yang paling besar. Karomah dari Allah Azza wa Jalla yang paling besar. Barakallahu fikum. Ikhwanul muslimin a'azzakumullah. Kita semuanya tahu bahwasanya bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan yang syamil. Islam atau sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, atau kamu katakan mana salaf, memiliki sebuah keistimewaan yaitu syumuliyah. Sifatnya menyeluruh. Bimbingan-bimbingannya menyeluruh. Terkait dengan masalah-masalah yang paling pokok, perkara akidah, perkara prinsip, dasar-dasar keimanan, dan juga meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah adab, masalah akhlak, masalah muamalah, bahkan terkait dengan urusan duniawiyah. Maka barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwatun hasanah, sebagai tauladan yang baik dalam semua aspek tadi. Kita mencontoh Rasul dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah. Juga wajib mencontoh Rasul dalam perkara muamalah. Wajib pula mencontoh Rasul dalam perkara adab wal akhlak. Semuanya harus di atas sunnah. Semuanya harus dengan bimbingan salaful ummah. Ikhwanabdina azakumullah. Di antara keistimewaan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam yang menyeluruh tadi, semua bimbingan-bimbingan itu selalu berkaitan dengan masalah iman. Selalu berkaitan dengan bab iman. Terkadang sebagai syarat sahnya iman. Terkadang sebagai penyempurna-penyempurna iman. Semuanya selalu berkaitan dengan iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Perkara-perkara yang sifatnya muamalah, sifatnya akhlak, sifatnya adabiyah, barakallahu fikum, semua dikaitkan dengan iman kepada Allah Azza wa Jal. Yang menunjukkan itu semuanya merupakan kesempurnaan iman. Bahkan sebagian bimbingan tadi merupakan syarat sahnya iman. Sehingga tidak boleh dikesampingkan. Tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dianggap kecil. Jangan sampai ada yang mengatakan sekedar adab. Jangan sampai ada yang komentar babnya akhlakiyah bukan bab manhajiyah. Tidak. Semuanya sama. Semuanya bimbingan Rasulullah SAW. Semuanya sama. Terkait dengan masalah iman. Walaupun ada yang merupakan kesempurnaan iman, ada pula yang merupakan syarat sahnya iman. Prinsipnya seorang mukmin, seorang muslim akan mengagungkan semua bimbingan-bimbingan tadi dan akan berupaya mencontoh Rasul dalam semua bimbingan-bimbingan tadi. Sehingga semua aspek kehidupannya, semua aspek dunia dan agamanya selalu di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwanul tina azakumullah, di antara bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan masalah adabiyah, masalah akhlak, dan dikaitkan langsung dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kewajiban kita untuk memiliki adab-adab tadi, mewujudkan adab-adab tadi, apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Syuraih Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada jirannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Ini barakallahu fikum, mungkin perkara-perkara yang sering kita dengar, bukan perkara yang asing di telinga kita, terutama di kalangan thullabul ilm, di kalangan salafiyin. Tapi yang terpenting barakallahu fikum adalah penghayatannya dan aplikasinya, pengamalannya. Ini semua harus kita amalkan, kita wujudkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Di sana akan tumbuh yang namanya iman, akan semakin kokoh yang namanya iman, akan semakin sempurna yang namanya iman. Antum perhatikan tadi barakallahu fikum, tiga amalan tadi semuanya dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik dengan jiran, hendaklah memuliakan tamu, hendaklah mengucapkan yang baik, atau dia diam. Tayyib, dikaitkan dengan iman kepada Allah, menunjukkan bahwasanya amal-amal tadi merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Juga menunjukkan yang namanya keimanan bukan semata-mata akidah. Bukan semata-mata amal hati. Tapi yang namanya keimanan juga berkaitan dengan a'malul jawarih. Amal-amal anggota badan. Barakallahu fikum. Maka apabila seorang tadi barakallahu fikum melaksanakan tiga perkara tadi, semakin kuat iman dia kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Adapun dikaitkan dengan hari akhir, dengan hari akhir itu berkaitan dengan masalah thawab, pahalanya. Pahalanya nanti akan antum ambil di yaumul qiyamah, di hari akhir nanti. Artinya amal-amal yang disebutkan tadi barakallahu fikum, amalan-amalan yang azimul thawab, azimul ajr, yang agung, yang besar pahalanya, yang besar keutamaannya, dikaitkan dengan hari akhir. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh disepelekan. Adapun yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. Ini berkaitan dengan bab tetangga. Al-jar ala qismain. Min haythul bu'du wal qurb. Tetangga dibagi dua. Ditinjau dari sisi jauh dan dekatnya. Ada jarun qarib. Ada jarun ba'id. Ada tetangga yang dekat. Ada yang jauh. Sebagian ulama kita membawakan dhabit. Membawakan ketentuan. Dhabit. Siapa yang dikatakan qarib? Siapa yang dikatakan ba'id? Mereka mengatakan dhabitnya ialah arba'una baita. 40 rumah. 40 rumah, ada tetangga depan, ada belakang, ada samping kanan, ada samping kiri. Tayyib, depannya antum 40 rumah, belakangnya antum 40 rumah, kanannya antum 40 rumah, kirinya antum 40 rumah. Itu jiran qarib. Yang selebihnya jiran ba'id. Difahami insyaAllah ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya di sebuah tanah kaplingan tidak sampai 40 rumah, berarti qarib semua. Nah gitu ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat, sangat jelas. Banyak rumahnya, banyak pemukimannya, akan semakin jelas dan nampak ukuran-ukuran qarib dan ba'idnya. 40, 40, 40, 40. Yang melebihi itu namanya jarun ba'id. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan fillah jazakumullah berkaitan dengan masalah hakul jiran. Hak tetangga dalam bentuk ihsan, berbuat baik kepada mereka. Kaidahnya al-qarib muqaddamun 'alal ba'id. Tetangga yang dekat lebih diutamakan daripada tetangga yang jauh. Sehingga bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yuhsin ila jarih, hendaklah berbuat baik kepada jirannya, itu umum, baik tetangga yang dekat atau yang jauh. Namun, perhatikan, namun apabila harus memilih, apabila harus ada yang lebih dikedepankan, didahulukan, maka kaidahnya al qarib muqaddam 'alal ba'id, yang dekat didahulukan daripada yang jauh. Nah, yang dekatnya antum kamu dulukan, baru kemudian yang jauh sana. Kemudian terkait dengan yang qarib, tetangga yang dekat, dhabitnya adalah al-aqrab fal-aqrab. Yang paling dekat dengan kamu, dan yang setelahnya. Dhabitnya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia bertanya, ya Rasulullah, inna li jaraini, fa ila ayyihima ahdi, atau uhdi. Ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Dua. Siapa yang harus saya kasih hadiah? Siapa yang harus lebih dahulu saya kasih hadiah? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, ila aqrabihima minki baban. Yang paling dekat pintunya dengan kamu. Ini namanya kaidah al-aqrab fal-aqrab. Yang paling dekat, yang setelahnya. Paham misalnya? Yang paling dekat pintunya dengan antum. Pintu itu belakang apa samping? Lu kok diem? Pintu itu belakang apa samping? Yang namanya pintu di depan. Pintumu di depan. Yang paling dekat dengan pintunya kamu, itulah tetangga yang paling berhak untuk kamu kasih ihsan. Baik itu ihsan dalam bentuk hadiah atau semisalnya. Itu kalau punya sedikit. Hanya punya satu. Bikin roti Maryam. Enggak banyak. Tinggal ya 2-3 potong. Nggak mungkin dikasihkan semua jiron. Maka yang paling berhak siapa ya, Pak? Yang paling berhak, yang paling dekat pintunya dengan antum. Itu yang kamu kasih dia, roti Maryam. Dari jauh ada yang komplain. Abu Tufail, mana roti Maryamnya? Afad. Yang paling dekat dengan pintunya saya adalah fulan. Cuma 3 potong. Nah mungkin dipotong kecil-kecil, tidak mungkin ya, Pak. Kalau rasanya. Nah gitu ya. Ila akrabi hima minki baba. Ini dhabit. Walaupun yang paling dekat dengan pintunya kamu ini orang kafir. Barakallahu fikum. Walaupun yang paling dekat dengan pintu kamu ini orang yang selama ini kamu enggak suka dengan dia. Itu semua tidak ada ketentuannya dalam syariat. Lafadznya umum. Innali jarain. Saya punya dua tetangga, kata Aisyah. Tidak disebutkan sifatnya. Yang penting tetangga. Siapa dulu yang saya kasih hadiah, ya Rasulullah? Beliau mengatakan yang paling dekat pintunya dengan kamu. Kemudian, al-jaru thalatha. Untuk lebih menerangkan perkara tadi. Al-jaru thalatha. Tetangga itu ada 3 macam. 3 macam ya, Pak. Yang pertama, jarun muslimun huwa qaribun lak. Tetangga muslim kerabatmu. Falahu thalathatu huquq. Maka dia memiliki 3 hak. Mendapatkan 3 hak. Hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Yang kedua, jarun muslimun walaisa qariban lak. Tetangga muslim bukan kerabatmu. Falahu haqqani. Dia memiliki 2 hak, berhak untuk mendapatkan 2 hak, hak tetangga dan hak muslim. Dan yang ketiga, jarun walaisa bi muslim. Tetanggamu dan dia bukan orang muslim alias orang kafir. Falahu haqqul jiran, maka dia dapat hak tetangga. Walaupun dia kafir. Barakallahu fikum. Yang dibahas tentang tetangganya, bukan kekafirannya. Qadarullah, antum di sebuah pemukiman, di sebuah komplek perumahan atau di sebuah masyarakat yang paling dekat dengan pintunya kamu tuh wong Kristen. Nah, sementara ikhwan-ikhwan jauh, kamu hitung itu jarun ba'id, tangga jauh semua. Yang korit-korit ini, depannya kamu Kristen, sebelah kanan kiri, depan belakangnya, sampai 40 rumah, awamun nas, orang-orang awam. Maka Anda harus memberikan terlebih dahulu kepada mereka-mereka ini, sebelum kepada ikhwan-ikhwan yang termasuk jarun ba'id. Ustaz, masa kita mengesampingkan para ikhwah, mendahulukan orang-orang awam? Bukan mengesampingkan ikhwah, mendahulukan orang-orang awam. Kita mendahulukan orang-orang yang didahulukan oleh Rasul. Kita mengedepankan orang-orang yang dikedepankan sama Rasul. Kalau kamu kepingin mendahulukan para ikhwah, ya jangan jauh-jauh dari ikhwah. Kamunya mendekat kepada pemukiman para ikhwah. Nanti tetangga kamu, para ikhwah semua. Kepinginnya perhatian sama ikhwah. Nah, ikhwah semuanya di kampung atas itu. Nah, itunya tengah kota Magelang sana. Kepinginnya, saya kepingin perhatian sama ikhwah. Saya punya hadiah, gimana caranya ini? Ya, mendekat sini. Baru kamu bisa memberikan pada para ikhwah. Kalau tidak, maka antum harus berikan kepada jiran kamu. Baik dia orang kafir, apakah dia orang yang awam, atau siapapun orangnya. Tayyib. Khairatina azakumullah. Prinsip ini, prinsip al-ihsan ilal jiran, meliputi semua makna ihsan. Kata-kata fal yuhsin ila jari, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya, meliputi semua anwa'ul ihsan. Semua bentuk perkara-perkara kebaikan. Ada ihsanun qawli. Ihsan dalam bentuk ucapan. Tata krama etika dalam berucap. Sopan santun dalam berucap. Ada ihsanun fi'li. Perbuatan baik dalam bentuk perbuatan. Baik. Bisa dalam bentuk mal. Harta benda. Hadiah. Atau sih misalnya. Semua yang dikatakan sebagai ihsan masuk dalam kerangka hadis ini. Fal yuhsin ila jarih. Sehingga kalau ketemu dengan mereka, tegur sapa yang bagus. Kalau dia muslim, disampaikan salam kepada mereka. Mereka salam, dijawab salamnya. Bicaranya yang bagus, yang tua, dihormati. Yang muda, disayangi. Wahagata. Dengan perbuatan-perbuatan kita, membantu dia dan segala macamnya, memberikan hadiah, ziarah, yang sakit dijenguk dan segala macamnya, dari semua makna ihsan. Barakallahu fikum. Khairatina azakumullah, jiran, tetangga dalam Islam, itu adalah orang yang paling-paling dekat dengan kita. Dalam Islam, dianggap seperti ahli waris. Dikarenakan sangat-sangat dekat dengan kita, rumahnya dan interaksinya. Katanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta wanantu annahu sayuwarithu." Terus menerus malaikat Jibril memberikan wasiat kepada aku terkait dengan tetangga, sampai aku mengira dia akan mewariskan hartanya kepada tetangga tadi. Sampai saya mengira dia sebagai ahli waris. Saking dekatnya ikhwan. Dan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari, barakallahu fikum. Ada sesuatu yang menimpa kamu yang kali pertama tahu, tetangga. Yang kali pertama berinteraksi, tetangga. Assalamualaikum. Ada sesuatu. Anakmu sakit. Istrimu sakit. Kamu sakit. Perlu bantuan. Yang pertama kali tahu, jiran. Laqadarahullah. Rumah kamu kebakaran. Yang kali pertama membantu, jiran. Nah gitu ya. Kebakaran, kebakaran. Mereka langsung mencari air untuk menyiram rumahnya kamu. Nah kemudian, tunggu. Telepon keluarganya. Tuh datang keluarganya, biar dimatikan sama keluarganya apinya itu. Tidak ada sejarahnya ya Pak. Otomatis, langsung, spontan, jiran yang bergerak. Ya Pak ya. Rumahnya kamu dimasuki maling. Kamu teriak-teriak, maling. Siapa yang duluan datang? Jiran, tetangga ya kok. Enggak ada sejarahnya kok mengatakan, siapa ini ya? Oh pendatang, dari mana asalnya? Oh dia dari Batian. Nah itu tinggalnya di Magelang sana. Ya, pas familinya kamu di Batian. Orang Batian, dah dihubungi aja familinya, sudah datang ke sini, ngurusi malingnya gitu. Enggak ada sejarahnya ya kok. Langsung spontanitas jiran yang turun tangan. Sehingga betul-betul sangat-sangat dekat. Seolah-olah seperti ahli waris. Sehingga jangan heran kemudian Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan masalah jiran. Sangat banyak sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masalah jiran. Supaya kita betul-betul baik dengan jiran. Dan jangan mengganggu yang namanya jiran. Di antaranya, kata Rasulullah SAW, dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha wa ta'aha jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau kamu memasak maraqah, masakan yang berkuah, maka perbanyak airnya dan perhatikan tetangga-tetanggamu. Walaupun cuma ngasih kuah. Barakallahu fikum. Masak tongseng. Ada kuahnya ya kan? Ya ada kuah tapi sedikit Ustaz. Berkuah kan? Iya. Berbanyak kuah tongsengnya. Ya dagingnya cuma 4 kilo Ustaz. Ya wis dagingnya untuk antum. Kuah tongsengnya itu tetangga kamu dikasih. Jangan memandang sisi sedikitnya hadiah ya kan? Tapi efek positifnya itu. Katanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada kaum wanita ibu-ibu. Kata Rasulullah, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Wahai wanita-wanita muslimah, sungguh jangan sekali-kali tetangga wanita itu meremehkan perbuatan baik untuk tetangga wanita yang lain, walaupun hanya sekedar memberi firsana syatin, kakinya kambing yang atas tuh, Evan. Bukan kikilnya, enak Evan. Itu yang hitam-hitam itu yang sepatunya, sepatunya kambing itu. Dimasak ya alot, dimakan ya alot, kan rasanya. Walaupun itu. Artinya, walaupun perkara yang sangat sedikit, jangan diremehkan. Sebab efeknya sangat luar biasa. Efek positif, menumbuhkan yang namanya mahabbah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang, muamalah yang baik, muamalah yang bagus, mengundang simpati, luar biasa. Kalau kemudian terkait dengan bab dakwah, sangat-sangat besar, memunculkan yang namanya ta'liful qulub. Menembutkan hati-hati jiran sehingga gampang untuk diajak taklim, gampang menerima dakwah, gampang menerima nasihat. Barakallahu fikum. Luar biasa. Jangan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ini penting diperhatikan ya ikhwan. Diperbolehkan bagi tetangga untuk menanamkan kayunya. Di tembok jironnya. Ada kemarin ya kan ya. Misalkan antum dengan tetangga. Ini tembok tetangga ini. Antum bikin jemuran. Jemurannya enggak mungkin kemudian apa namanya pakai kayu biasa. Kayunya dipaku di tembok tetangga. Itu diperbolehkan. Dan tetangga tadi enggak boleh melarang. Perhatikan baik-baik sabda Rasul berikut ini. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidarih." Janganlah tetangga itu mencegah atau melarang tetangga yang lain untuk menanamkan kayunya di temboknya dia. Katanya Abu Hurairah. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, "Mali arakum anha mu'ridin?" Kenapa aku perhatikan kalian berpaling dari sabda Rasul ini? "Wallahi la armiyan nabiha baina aktafikum." Sungguh demi Allah, aku akan lemparkan kayu itu di pundak-pundak kalian supaya kamu mau mengamalkannya. Itu di zaman beliau masih hidup. Tetangga banyak komplain. Dari dalam rumah kok jedok, jedok, jedok, jedok, jedok. Apa ini? Keluar. "Lu, kok enak sampean? Tembok-tembokku, aku yang bangun. Enak, enak sampean ya. Tahu-tahu kayu sampean dipaku di situ. Cetak, cetok, cetak, cetok, cetak, cetok. Bikin jemuran." Banyak yang komplain. Itu sudah ada semenjak zaman dahulu kala di zamannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, apalagi di zaman sekarang. Nah, buru-buru nanam kayu di tembok ya, ikhwan. Lewat sebentar, lewat di jalan setapaknya lho, diobrak-obrak. "Woi, ini bukan jalan umum. Pergi sana." Masya Allah. Ya enggak berkurang satu senti pun tanahnya. Parkir depan rumahnya. Ini kalau enggak dipindah, tak gembosi bannya ini. Tak gembosi bannya ini. Padahal ya enggak membahayakan. Tempatnya tidak mengganggu dia gitu ya. Ini perlu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah di zaman sekarang ini, ikhwan. Beliau mengatakan, "Mali arakum anha mu'ridin." Kenapa ini? Saya pandang kalian, saya lihat kalian berpaling daripadanya. Sungguh-sungguh aku akan lemparkan kayu ini di pundak-pundak kalian. Kayunya dilemparkan di pundak kamu supaya kamu ngerti ini sunnah Rasul. Ini bukan diperbolehkan dalam sunnah Rasul. Ini hakul jar, hak tetangga barakallahu fiik. Naam ikhwan. Al-muhim masih sangat jauh pengamalan kita terhadap hadis Rasul, fal yuhsin ila jari. Makanya perlu diulang-ulang, perlu dihayati, perlu diresapi, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang begini-begini ini ya ikhwan. Apalagi yang punya rumah bagus, rumahnya sudah mentereng, begitu. Cetak, cetok, cetak segopo, ngamuk duluan. Kalau dia memiliki ilmu, mengerti sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia tidak akan marah. Tapi dia akan upayakan disiasati untuk tidak merusak rumahnya. Bapak mau bikin apa, Pak? Ini loh, Pak. Ini enggak punya lahan lagi, ini mau tak bikin anu ini. Tadi cuma jemuran ini. Kalau tak pasang kayu gini itu cepat roboh. Tapi kalau langsung nempel kayu saya tak paku tembok sampean itu kuat itu, Pak. Ngoten, Pak, nggih. Nggih. Ya sudah. Tak kasih tahu caranya. Supaya jangan rusak ya, kawan. Ini bikin ini lumayan larang ya, kawan. Mahal ini. Antum siasat ini dikasih apa atau apa. Nah, pakul sebelah sini. Pakul sebelah sini, sehingga temponya itu tidak rusak. Tapi hak jiran terpenuhi. Barakallah. Dan itu berlaku untuk yang lain juga ya, kawan. Hal-hal yang sangat-sangat diperlukan oleh jiran. Dan harus mengambil sebagian haknya kita. Dikasih selama tidak membahayakan dan memadaratkan kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, Rasul alaihissalatu wassalam mengancam dengan keras, siapa saja yang mengganggu jiran, siapa saja yang menyakiti tetangganya, entah menyakiti dengan ucapannya atau menyakiti dengan perbuatannya, dengan tingkah lakunya, diancam dengan keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh demi Allah, belum sempurna iman dia, belum sempurna iman dia, belum sempurna iman dia. Siapa ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan dia, dari kejelekan dia. Jadi orang yang suka berpikir membuat kejahatan, kejelekan, mengganggu tetangganya. La prima. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Maka perhatikan baik-baik, ini sangat penting sekali mewujudkan yang namanya ihsan ilal jiran. Dari prinsip ini, konsep ihsan ini akan memunculkan yang namanya ukhuwah Islamiyah di kalangan jiran muslimin. Akan memunculkan muamalah yang indah di antara kaum muslimin. Hidup itu akan semakin enak, semakin indah, semakin nyaman ketika jiran-jiran antum itu baik-baik semua. Maka yang semacam ini ikhwan harus diamalkan. Yang kali pertama harus mengamalkannya ya antum-antum ini. Yang mengerti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mengaji, yang taklim, yang tahu ilmu, antum yang harus aktif mendahului mereka. Jangan menunggu mereka berbuat baik terlebih dahulu. Antum yang mendahului. Antum yang ngasih contoh. Barakallahu fikum. Apalagi urusannya berkaitan dengan bab dakwah. Maka antum yang harus betul-betul ihsan ilal jiran dalam rangka untuk takliful qulub, melembutkan hatinya mereka, yang dengan itu diharapkan mereka bisa datang ke tempat taklim kita, datang ke markisnya kita, ma'hadnya kita, datang ke tempat-tempat ilmunya kita, bagus mu'amal dengan kita, gampang dikasih ilmu, dikasih dakwah. Barakallahu fikum. Naam, hadza wadih. Jangan sampai kemudian sebaliknya ya khana binti nasakumullah. Dengan orang jauh, baiknya luar biasa. Dengan jiran, kayak macan. Agama yang baik. Dengan orang yang jauh punya konsep yang sangat kuat takliful qulub, melembutkan hati, melembutkan hati orang-orang jauh. Yang dekat dengan dia, jirannya tidak ada konsep takliful qulub. Yang ada cuma semena-mena, yang ada cuma tidak akan kezaliman, yang ada cuma merendahkan mereka, melecehkan mereka, enggak perhatian sama mereka, acuh tak acuh dengan mereka, enggak ngopini mereka. Akhirnya jirannya benci sama dia, yang jauh senang sama dia. Adama yang bagi. Seharusnya semuanya senang sama dia dikarenakan konsep yang sangat bagus al ihsan ilal jiran. Maka di sini yang lebih ditekankan, diwasiatkan kepada para ikhwah ialah ketika antum ada di pemukiman pesantren seperti sekarang ini. Tayyib, di dekat antum ada jiran. Maka sudah semestinya barakallahu fikum antum sebagai ahlu sunnah, sebagai salafiyin yang mengerti ilmu, harus bisa menjinakkan jiran-jirannya antum tadi. Terutama yang paling dekat dengan yang namanya mahad. Semuanya harus takluk. Dalam artian hatinya lembut. Dilembutkan, dijinakkan hatinya sehingga mereka betul-betul simpati dengan dakwah yang disampaikan. Barakallahu fikum. Kadang disiarai, kadang dikasih hadiah, kadang dibantu, yang sakit dibantu, tidak mampu juga dibantu. Wah, kalah. Dan antumnya aktif, jangan nunggu mereka yang aktif, antum menunggu. Mana ihsan ilal jirannya mana mereka ini? Tidak ada usah, tidak ada. Ya mereka hanya orang jahil, mereka hanya orang awam. Antum jangan nunggu dari mereka, tapi antum yang dului mereka. Antum yang ngajari mereka. Ketemu, antum yang salam. Assalamualaikum. Nggih, Pak. Biasa. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Nggih. Ada yang kurang kayaknya. Sudah bawa sesuatu. Madu. Ini, Pak. Sedikit untuk Bapak. Semoga bermanfaat. Napa niki? Madu untuk kesehatan. Kita lagi, ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jinnya hilang dengan madu tadi. Itu harus diupayakan. Dan satu poin penting yang antum harus ingat baik-baik. Mereka itu pasif. Mereka itu pasif. Sehingga antum yang harus aktif. Dua, mereka sesungguhnya senang sama antum. Tapi menanti sesuatu dari antum. Sehingga antum harus aktif juga. Sesekali atau seringkali memberikan sesuatu yang menyenangkan mereka. Apalagi sebuah komunitas. Sebuah komunitas di pesantren. Apalagi komunitasnya itu kehidupannya, tarafnya sedang ke atas. Masya Allah, kata ikhwan. Ini bos madu, ini bos herbal, bos sirwal, bos jubah, bos iki, bos iku, bos kabe. Masyarakat ini bosok. Gitu ya. Allah Ustaz. Itu mereka pasif dan sangat-sangat menanti sesuatu dari antum. Antum harus paham. Nah iya, Jawa Timur. Nah iya rek, enak dipangan dewi. Tonggoy nang kini melarat, enak-enak terus ya. Lewat depan rumah terus, sliwar. Ini gawa cangkingan, iku buku si Indomaret, iku buku si Alfamaret, iku buku si apa mana iku. Loh, iku sama nakai, segitu banyaknya. Mereka tuh terasa di sini. Nah, pangan dewi, lali tonggoy, gitu ya. Ini namanya ilmu mujarab. Mereka pasif, tapi sangat menanti antum. Begitu antum lewat di depan rumahnya mereka, wow, kerasa macam-macam ini. Padahal ya itu bahan mentah herbal mau diolah lagi, Pak. Baik lagi, antum kasih sedikit. Pak ini Pak, sedikit Pak. Antum kasih jagung ke, antum kasih wortel ke, antum kasih apa sayuran, apa segala macam. Ini Pak, sedikit-sedikit gitu. Kata teman Pak, anjing. Sesekali kasih sesuatu yang betul-betul mengesankan. Tadi itu yang agak sedikit mewah bagi mereka. Madu dan segala macamnya. Kasih mereka. Insya Allah luluh. Luluh. Makanya Aisyah tadi mengatakan. Dalam babnya bab hadiah. Ya Rasulullah, saya punya dua tetangga. Siapa yang tak kasih hadiah duluan? Yang paling dekat pintunya dengan aku. Maka ini merupakan proyek dan target. Tetangga-tetangga pesantren semuanya harus jinak-jinak. Harus dilembutkan hatinya. Harus simpati-simpati kepada pesantren. Dan sangat bagus ketika mereka semuanya taklim-taklim semua dengan pesantren. Jangan sampai terjadi tetangga-tetangga pondok musuh-musuh bebuyutan pesantren. Itu menunjukkan kegagalan dalam perkara muamalah para keluarga. Ada pun yang kedua dalam yang disebutkan dalam hadis ini barakallahu fikum. Iyalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramu buyuf. Ikramu buyuf, memuliakan tamu. Tamu itu memiliki hak. Namanya haqqul qira dengan qaf. Haqqul qira, hak jamuan tamu. Paham ya, Evan ya? Hak jamuan tamu. Berapa hari? Berapa hari? Rasul mengatakan, adhiyafatu thalathatu ayyam. Yang namanya menjamu tamu 3 hari. Selebihnya terserah antum. Assalamualaikum. 3 hari itu tamu punya hak al-qira. Hak jamuan untuk sang tamu. Pada hari yang pertama dianjurkan tuan rumah tadi sedikit takalluf. Tahu takalluf ya? Sedikit merepotkan diri. Yang tidak ada, diada-adakan semampu dia. Untuk ikramu duyuf. Yang kedua, setelah anda. Yang ketiga, terserah Anda. Hari yang keempat, enggak ada kewajiban, sunnah. Mau meneruskan, bagus. Mau dipersilakan pergi dari rumahnya antum juga silakan. Barakallahu fikum. Ini namanya ikramud dhuyuf. Baik. Yang namanya dhaifun itu seseorang yang singgah di rumahnya antum. Kalau zaman dahulu kala, barakallahu fikum, yang namanya dhuyuf, yang namanya dhaifun itu kebanyakan orang-orang gharib, orang-orang asing, orang-orang yang merantau atau orang-orang musafir yang kemalaman singgah di sebuah tempat tidak ada tempat penginapan. Baik. Sehingga mau enggak mau dia harus menuju ke sebuah rumah yang menampung dia sebagai tamu. Kira-kira antum kenal apa enggak kenal? Jawabannya, antum enggak kenal. Dia orang jauh. Dia orang jauh. Kemalaman di sebuah tempat, enggak ada tempat penginapan, akhirnya menetamu ke rumahnya antum. Tok tok tok tok, assalamualaikum. Bisa bertamu pak, begitu. Antum harus paham bahasa kayak gitu. Bisa bertamu pak, artinya kalau antum terima, iya, antum harus menyiapkan jaizahnya, harus menyiapkan jamuannya berapa hari? Selama 3 hari. Kalau enggak sanggup gimana Ustaz? Ya tolak. Maaf pak, enggak bisa. Dia akan cari rumah yang lainnya lagi. Bisa bertamu pak? Maaf pak, belum bisa. Terus begitu. Itu yang namanya istidhafah, meminta dijadikan sebagai tamu. Maka yang tuan rumah punya hak, ima menolak, ima dia menerima. Ketika dia menerima, maka harus difahami yang namanya adhiyafah salasatu ayyam. Barakallahu fikum. Sehingga ada tempat istirahatnya. Ada jamuan makannya, jamuan minumnya, sesuatu yang menyenangkan jin, menenangkan duyuf. Barakallahu fikum. Dan ini ikhwanul azakumullah, bimbingan Islam yang sudah ada semenjak zaman dahulu kala di kalangan orang-orang bangsa Arab. Orang-orang Arab terdahulu yang dikenal sebagai orang-orang yang kerim, orang-orang yang sangat mulia, yang berbaik hati. Di antara bentuk kemuliaan mereka, ikramud duyuf, memuliakan tamu. Dan tidak sembarangan, ya ikhwan. Kalau nerima tamu itu tidak sembarangan. Disembelihno, ya ikhwan. Disembelihkan. Kadang unta, kadang sapi, minimal kambing. Di sana jarang ada ayam, ya ikhwan. Kambing. Disembelihkan kambing. Dijamu tamu tadi itu. Dimuliakan. Itu namanya karam. Itu yang namanya karam, barakallahu fikum. Nah, di antara yang masyhur di kalangan orang-orang Arab ialah Hatim Ath-Tha'i, ayahnya Adi bin Hatim, dikenal dengan karamnya, dengan kemuliaannya. Di antara karamnya adalah memuliakan tamu. Setiap kali ada tamu yang datang, dzbah, disembelihkan, ya Pak. Ya, barakallahu fikum. Luar biasa. Dan itu biasa di kalangan kaum muslimin semenjak itu. Apalagi Rasulullah SAW memberikan anjurannya, fal yukrim dhaifahu, dimuliakan tamunya, luar biasa. Barakallahu fikum. Ada sebuah kisah yang saya inginkan sekarang terkait dengan ikramu duyufnya, walaupun kisah ini terkait dengan masalah ilmu faraid. Barakallahu fikum. Kisah yang berkaitan tentang khuntha muskil. Anda tahu khuntha muskil? Seseorang yang muskil, laki atau perempuan enggak jelas. Dibilang perempuan, mirip perempuan. Tapi kok kayak laki-laki ya? Dibilang laki-laki, kok itunya enggak ada ya? Itunya enggak ada, mirip perempuan, atau ada dua alat kelamin. Ada dua alat kelamin. Enggak jelas. Namanya khuntha muskil, laki atau perempuan. Zaman sekarang gampang, lari ke medis, cek semuanya, ketahuan ini perempuan, selesai. Langsung dioperasi supaya yang ada yang perempuan. Nah, begitu ya. Dulu tidak ada begitu. Al-Kisah, ada serombongan orang datang kepada Al-Qadhi, sang hakim wilayah itu. Menanyakan sebuah kasus. Kasus nyata yang ada pada mereka terkait dengan khuntha muskil. Ya Qadhi, ini kita sikapi sebagai laki-laki ataukah sebagai perempuan? Sebab beda warisan antara laki dan perempuan, ya kan ya. Laki dua bagian, perempuan satu bagian, nah, gitu ya. Nah, laki atau perempuan? Dipersilakan. Mereka rombongan ya kan, dipersilakan. Sebagai tamu dimuliakan. Sembelihkan kambing tiap hari. Disembelihkan kambing tiap hari. Sambil sang hakim, sang qadhi tadi itu memikirkan jawabannya. Kali ini betul-betul pelik urusannya. Opo, jelanang wedok, lanang wedok. Caranya gimana untuk mengetahui ini laki atau perempuan? Gitu. Dia mikir, tidak ketemu-ketemu jawabannya. Sampai sekian hari. Nah, dia punya jariah, pembantu perempuan. Bingung ini. Tiap hari nyembelih kambing, masak-masak. Tiap hari nyembelih kambing, masak-masak. Sampai kambing-kambing yang di kandang itu mau habis. Ini ada apa ini? Datang ke tuannya. Tuan, ini kambing-kambing yang di kandang ini sudah mau habis, Tuan. Tiap hari kita sembelih untuk menjamu tamu, Tuan. Ada kasus apa ini? Kok tumben? Gak biasanya seperti ini. Hanya tidak mikir. Begini loh, ada kasus terkait dengan khuntha muskil. Ini orang tidak tahu tuh kelamin laki atau kelamin perempuan. Atau punya dua kelamin. Laki sama kelamin perempuan. Ini dihukumi apa? Laki atau perempuan? Iya juga ya. Begitu. Berdua mikir. Yang ini tuannya, qadhinya. Yang ini jariahnya. Mikir. Ini gimana caranya? Tiba-tiba kata sang pembantu perempuan, saya tahu jawabannya sang kau. Apa itu? Untuk mengetahui ciri-cirinya ini laki atau perempuan sang kau, lihat kencingnya. Ada kelas itu Pak Guyu. Bagaimana? Bagaimana? Sang kau kan harus tanya. Kalau dia laki-laki, mancur. Alhamdulillah agak sedikit vulgar ya. Laki-laki ke depan, perempuan ke bawah melebar. Itu ciri-cirinya. Pinter kan? Ya betul kata dia. Ya ini cuma laki-laki, tidak pernah mikir yang perempuan lah gitu ya. Dia laki-laki terus, tahunya ke depan aja. Yang ini pembantu perempuan, tapi gitu ya. Hanya, iya betul. Pinter kan? Nah, kemudian disampaikan fatwa sang qadhi tadi dan menjadi perkara yang masyhur di kalangan para fuqaha. Ketika ada khuntha muskil yang tidak bisa ditentukan laki atau perempuan, di antara tanda-tandanya yang paling gampang dan bisa diketahui dari mulai awal, dari kencingnya. Kalau dia punya dua kelamin, lihat kencing dari mana. Kalau kencing dari kelamin laki-laki, maka dia laki-laki. Atau dari kelamin perempuan, maka dia perempuan. Dua-duanya keluar. Ya. Katanya para fuqaha, kalau dua-duanya keluar, ayyuhum aqdam. Yang duluan yang mana? Nah, kalau yang lebih dulu keluar yang laki-laki, maka laki-laki. Kalau perempuan, maka perempuan. Anu, sama-sama keluar bareng-bareng. Itu dibahas oleh para fuqaha, ya kan? Nah, ini bukan lucu ini. Dibahas di fiqih Islam. Masalah faraid. Para kelas ikut. Keluarnya bareng-bareng. Maka dikatakan, mana di antara dua kelamin tadi yang paling deras air kencingnya? Ini enggak mungkin sama. Ini enggak mungkin sama. Diketahui langsung dia laki atau dia perempuan sesuai dengan keadaan tadi. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia punya satu kelamin tapi enggak jelas. Dibilang laki-laki kok enggak nongol. Dibilang wanita kok lain gitu ya, itu dari air seninya. Kalau dia laki-laki ke depan, kalau dia perempuan ke bawah melebar, itu sangat mudah untuk di diidentifikasi, dipilah-pilah ini laki atau ini perempuan, barakallahu dengan cara itu. Syahidnya bukan masalah ini ya ikhwan. Syahidnya terkait dengan masalah ikramul duyuf, memuliakan tamu. Sambil nunggu fatwa dari sang qadhi, dimuliakan tamu-tamu tadi. Zebah terus, nyembelih kambing terus, sambil mau habis yang di kandang itu. Nyembelih lagi, dikasih makan pagi, siang, malam. Jirbanya sang qadhi ya ikhwan. Barakallahu fikum. Itu karamul Arab wa karamul Islam. Itu merupakan kemuliaan sifatnya orang-orang Arab ketika itu dan kemuliaan Islam. Karena Rasul mengikrarkan sifat yang mulia semacam ini. Falyukrim bayifahu. Ya, sesuai dengan atas kemampuan ya ikhwan. Tidak mesti harus kambing kan gitu ya. Kalau yang punya kandang-kandang kambing ya debah kambing. Nah, kalau orang-orang kita orang ini enggak punya kambing, ya gorok gori. Kayak gitu ya. Tak sebeleke. Apa kui? Tak sebeleke gori. Ya kan disebeleh ya. Kan gede gitu ya, sebeleh. Dibikin gudeg apa dibikin lodeh apa dibikin apa gitu ya. Tahu gori? Masyaallah. Ngerti lah gori. Ah ya wis. Oleh harifik. Al-Mahib ikramu duyuf. Memuliakan tamu. Barakallahu fikum. Luar biasa ya. Apalagi tamunya untuk kenal. Orang yang kamu kenal. Apalagi tamunya family sendiri, kerabat sendiri. Tentunya lebih dimuliakan lagi. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan semata-mata tamu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanya di sini, bagaimana halnya jika tembok rumah kita menjadi tembok rumah tetangga juga, yang mana terdapat jendela padanya. Bila hujan, airnya masuk ke rumah kita. Bila berisik, maka kami terganggu. Nah, kalau terkait dengan ini, dikasih tahu. Pak, itu jendelanya, airnya masuk. Tolong kalau pas hujan, ditutup. Atau Pak tolong jangan ada jendela di sini supaya airnya jangan masuk ke rumah kami. Pak tolong Pak ya, sama-sama tahulah tetangga, jangan berisik. Disampaikan ya Pak, disampaikan. Tapi kalau misalnya memang dia punya banyak anak kecil dan segala macamnya, itu harus maklum, anaknya banyak, tiap tahun keluar. Hanya buahnya, ikhwannya repot. Kamu yang punya anak kecil juga harus pengertian dengan tetangga sebelah. Anaknya ditenangkan segala macam supaya bisa mungkin jangan bikin gaduh. Jadi tahu sama tahu para keluarga. Nah, yang punya ilmu itu yang ngalah para keluarga. Bagaimana hukum mempelajari dan mendalami ilmu hukum bagian manusia seperti undang-undang hukum pidana atau perdata dan lain-lain dengan kuliah di bidang hukum? Saya mau tanya, tujuannya untuk apa? Muka diem. Tujuannya untuk apa? Jawaban. Sekedar tahu tidak harus capek-capek kuliah ke sana. Beli bukunya kamu baca, tahu. Yang kedua, apakah antum sudah menguasai hukum-hukum Allah Azza wa Jalla? Nah, itu lah ya Pak. Jadi pelajari dulu ahkamu syariah, hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, supaya kamu nanti tidak terpelanting ketika mempelajari hukum-hukum manusia. Sesuatu yang menyimpang, kamu katakan benar. Dikarenakan kamu tidak punya khalfiyah. Tidak punya ilmu sebelumnya. Barakallahu fikum. Ini perkara penting harus dicamkan. Barakallahu fikum. Saya tahu. Apa yang tak hentikan dikarenakan jamnya sudah mepet. Jadi poin ketiga kata bahas di sini. Alafumiku. Naam ikhwan. Artinya amdan fa'alt. Sengaja saya berbuat demikian. Yang poin ketiga belum saya bicarakan. Karena ada poin ketiga ya. Falyakul khairan awal yasmut. Tapi waktunya kan tidak memungkinkan. Jadi daripada kertas di depan saya terbengkalai, ya sudah. Saya hentikan, saya menggang kertas yang ada ini. Kembali kepada pertanyaan. Jadi yang perlu pertama kali yang antum harus pahamkan baik-baik. Sebelum antum punya niatan untuk mempelajari ilmu-ilmu duniawiya semacam itu, yang kali pertama harus diilmui ilmu agama, itu fardu ain. Dalami dulu agama ini, kuasai dulu ilmu agama ini, fahami dulu ahkamu syariah yang ada ini. Baru ketika kamu perlu ada sebuah kepentingan syar'i, kepentingan maslahat syar'i untuk mengetahui itu semuanya, pelajari setelah kamu tahu hukum syariat. Barakallahu'alaikum. Dan hukum semacam ini, ikhwan, dipelajari ketika ada kepentingan saja. Barakallahu'alaikum. Enggak ada pentingnya? Enggak perlu. Yang penting antum tahu, enggak perlu harus berdalam-dalam di dalamnya. Yang antum harus tahu adalah ahkamu syariah. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sekarang ini kan lain. Ilmu agamanya belum tahu apa-apa, semangat belajar ilmu dunia. Ilmu dunianya sampai tingkatan S1, S2, S3, profesor, doktor. Luar biasa titelnya Evan. Dalam pembahasan ilmu agama, primitif. Ini jadi ngisin-ngisin ke. Profesor, doktor, wudhunya orang genah. Enggak ngerti istinja. Enggak ngerti cebok ada buang hajat. Prof doktor enggak ngerti apa-apa agamanya. Ya kena gunanya ya, kawan. Bangga, profesor, doktor. Ara bangga. Barakallahu fikum. Masyaallah. Bagaimana kalau tetangga kita itu ahlul bid'ah? Apakah kita terapkan hak tetangga ataukah tetap dihajar? Bagus tanyanya. Ini dibahas oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Haqqul Jar. Beliau punya kitab khusus namanya Huququl Jar atau Haqqul Jar. Beliau bicara tentang masalah ini. Di sini khulasa yang beliau sampaikan barakallahu fikum. Kalau kamu mampu untuk menasihatinya, membongkar syubhatnya, lakukan. Kalau tidak, kabur, kata beliau. Pindah tempat. Dikarenakan mereka itu penyakit yang akan merusakkan akidahmu, merusakkan manhajmu. Dari sini kata beliau, ulama salaf terdahulu menyatakan ad-da'at al-jar qabla dar. Lihat dulu tetangganya sebelum bikin rumahnya. Aljar qobladar. Assalamualaikum. Ketika beliau membicarakan tentang jiran yang kafir-kafir, biasa. Ihsan kepada mereka, lunakkan hati mereka. Begitu bicara tentang jiran yang ahlul bidah, panjang beliau. Mungkin kamu nasihati, kamu bongkar syubhatnya, lakukan. Kalau tidak, selamatkan agama kamu. Kalau bahasa kamu, kabur. Cari tempat yang lain. Barakallahu fikum. Mereka lebih membahayakan. Barakallahu fikum. Nah, kalau ternyata tetangganya yang menyimpang itu ada di pemukiman kita, usir dari sini. Mau nurut, mau rujuk, mau tobat, istighfar, kalau tidak afwan. Jangan di sini. Ini menjadi penyakit. Barakallahu fikum. Bukan, mesti. Kalau sama orang kafir, enggak sekeras itu. Kalau sama al-bid'ah, kerasnya minta ampun. Karena bahayanya lebih laten. Kalau orang kafir, semua tahu dia kafir, akan waspada. Tapi kalau yang namanya ahlul bid'ah, pakaiannya pakaian Islam, bahirnya Islam, tapi memiliki racun berbisa yang langsung membunuh akidah kamu. Dan kamu enggak merasa. Itu musuh dalam selimut. Sehingga diwaspadai. lebih diwaspadai. Barakallahu fikum. Bukan berarti kita mengkafirkan lebih. Bukan ya, Pak. Kafir-kafir. Mubtadi. Dan dalam masalah mauqif, salaf lebih keras pengingkarannya terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Jika tetangga kita kafir dan tetangga tersebut melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, apakah boleh memarahinya? Jawabannya, kita harus nahi mungkar, mencegah kemungkaran dia. Ya, kemudian tergantung caranya dengan kemampuan antum masing-masing. Kalau antum orang yang punya kedudukan, yang terhormat, yang berwibawa, yang disegani gitu, antum marah sama dia, berhenti marahi dia. Gitu. Atau dengan cara-cara yang lain, yang penting ada upaya nahi mungkar. Baik itu orang kafir atau tetangga yang muslim yang melaksanakan tindakan-tindakan dosa. Apakah kondisi dingin menjadikan sebab uzur tidak berangkat berjamaah di salat di masjid? Dingin tersebut hanya dirasakan seseorang tadi, enggak secara umum. Ini kembalinya kepada masyakoh. Dhabitnya ikhwan masyakoh. Ketika dia merasakan berat dengan itu cuaca, dingin sekali, body sangat berat sekali, maka dia dapat uzur, yang lain tidak. Tayib, sehingga terkait dengan masalah bicara dingin, hujan, itu semuanya masyakah. Terkait dengan sakit, bobitnya masyakah. Ketika dia betul-betul merasakan keberatan, merasakan yang sangat berat ketika itu, maka dikasih uzur. Dan Anda harus jujur. Allah yang Maha tahu isi hati. Barakallahu fikum. Ya, akhi, kenapa enggak jamaah? Dingin, ya, akhi. Dingin apa? Semua kepanasan. Ya, saya dingin sekali. Dingin sekali. Coba cek ini. Dipegang. Oh, tangan lu anget. Kakinya juga anget. Kalau orang kedinginan, dingin semuanya. Anyep kabeh. Tangannya anyep. Kakinya juga anyep. Oh, anget kabeh kok. Jangan ditanyakan. Allah Maha tahu isi hati kita orang. Jujur, kalau betul-betul sangat berat, ada uzur. Kalau tidak, berangkat. Sehingga caranya banyak. Antum pakai kaos kaki, satu, enggak mempan, double, dua, double, tiga, double, empat. Atau pakai hoof, pakai jaket yang tebal. Kok nyaman, hangat, berangkat. Sudah maksimal, kok dingin, menggigil. Berarti antum lagi sakit. Ada masyarakat, ada uzur di dalamnya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana menyikapi tamu dari kerabat kita yang berbeda manhaj? Seperti ikhwani, turati, hajuri. Apakah disambut? Tetap disambut? Masya Allah. Terkait dengan babul qarabah, ada perincian di kalangan para ulama. Kalau dia itu adalah kedua orang tua, tidak boleh ada hajar. Harus wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Harus ditemani dalam perkara urusan duniawi dengan cara yang baik. Walaupun dia kafir atau musyrikah, musyrik atau yang lainnya. Orang tua khusus. Harus tetap birrul walidain, berbakti kepada mereka semua dalam urusan duniawi. Adapun yang selain orang tua, itu kembali kepada maslahat. Kalau ada maslahatnya atau hajar, hajar. Kalau tidak, yang maslahat ta'liful qulub, ta'liful qulub. Hujjahnya hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu arba, dia mendapati qaribun lah, kerabatnya itu main haba khadaf, main ketapel, jadi burung dijadikan sebagai sasaran untuk ketapelnya dia. Langsung dikasih tahu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hadaf, Rasul melarang seperti itu. Ternyata masih juga seperti itu. Langsung dihajar sama dia. Wallahi lau kalimuka abada. Sungguh demi Allah, aku tidak mau bicara sama kamu selama-lamanya. Ini menunjukkan apa, Evan? Kalau terkait dengan kekerabatan, bukan kedua orang tua, boleh dilakukan prinsip hajar. Tetapi tetapi mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya. Barakallahu fikum. Sekarang antum lihat yang datang kepada kamu ini kerabat. Dia bukan orang tua, mungkin kakak, mungkin adik, mungkin ponakan, mungkin sepupu, mungkin apa? Yang lainnya ikhwan. Ini ikhwani, ini sururi, ini qutbi, tablighi, hajuri, segala macamnya. Cek. Kalau dengan antum menghajar dia, memboikot dia, membuat dia tadi kemudian sadar, boikot. Misalkan antum punya kekuatan, punya wibawa dan segala macam, boikot. Tiba-tiba datang dia memertamu. Antum, ini harus dikasih pelajaran ini, karena antum pandang besar maslahatnya. Kalau kamu masih ikut dengan hajuriin, jangan injak rumah saya. Itu kan hajir namanya ya. Saya tidak bakal nerima kamu jadi tamu masuk rumah saya ini selama kamu jadi hajuriin. Kok asal sakit? Tidak mas. Saya tafat mas. Tidak mas. Ojo tidak tak dek. Serius ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hajuriin itu betul-betul mengerikan penyimpangannya. Bermudah-mudah dengan gampangnya mengatakan hizbi. Kayak kacang goreng. Mengatakan hizbi. Zikirnya pakai tepatan hizbi. Apa ini? Ini pemahamannya begitu menyimpang, sesat. Jangan diikuti. Kalau kamu masih dengan mereka, jangan datang kemari. Aku tidak sudi menerima kamu. Itu kan hajar namanya. Langsung dia, yowis, aku tobat. Kemana lagi? Dusta. Lebih hebat lagi hajarnya. Gak mas. Tompon. Nah, itu kasih nasihat, kasih keterangan para ulama, baca taklim. Nurut dia, alhamdulillah. Ngaji, tinggalkan semua teman-teman lamanya itu. Bagus. Barakallahu fikum. Tapi kalau enggak, harus dipertimbangkan betul fitnah dan tidaknya para kelas itu. Enggak kemudian saya pada tingkat heboh masyarakat. Delon. Ambek dulure dhewe iku, wis iku gelethok ae iku. Ya heboh masyarakat awam yang membuat dakwah tersendat atau terjegal dengan semacam itu. Jangan. Jadi ada kalanya taklif itu bermanfaat. Antum lembutkan hati atau terima dia, dia merasa diorangkan, akhirnya tersanjung. Akhirnya dia merasa masya Allah gitu, sadar juga ada, sehingga pertimbangkan antara hajar atau taklifil qulub. Kalau dekat dengan orang tua tidak bisa ya, orang tua terima, untuk orang tua tetap barakallahu fikum, walaupun kondisinya bagaimanapun barakallahu fikum. Dari jadwalnya saya tanggal 8 ya. Nah, alhamdulillah ya ikhwan, poin yang ketiga belum tersampaikan, ada sebagian pertanyaan juga belum terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sebagai seorang sunni salafi tidak hanya menjuntuh Rasul dalam perkara manhajiyah, akidah, ibadah, tapi juga menjuntuh Rasul dalam perkara adab wal akhlak. Sehingga akhlaknya kita salafi, adabnya salafi, ibadahnya salafi, manhajnya salafi, akidahnya salafi, semuanya salafi. Wallahu a'lam bishawab. Nakfi ila huna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafidhakumullah.